diduga dan disengaja membuat diriku menulis semula. Rasa yang tidak bernama mengetuk hati memberi salam kasihnya. Haruskah diriku membenar semula? Seringkali ku menolak, terjatuh hatiku padamu yang selalu bersamaku dalam suka, dalam duka. Haruskah ku ku coba tuk lenyapkan semua kenangan yang tiada harga berguna. Inilah waktunya untuk dinoktakan. Seringkali ku menolak, terjatuh hatiku padamu yang selalu bersamaku dalam suka, dalam duka. Haruskah ku menjauh? Berkali ku coba membenarkan hati, menidakkan dusta.